Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia merasa suku bunga acuan BI rate sebesar 7,5% sangat memberatkan mereka, sehingga produk dalam negeri sulit berkompetisi di tingkat global. Idealnya menurut pengusaha, suku bunga acuan di kisaran 4% layaknya di negara maju. Pengusaha mengatakan suku bunga acuan tinggi karena pemerintah gagal mengelola dan menekan inflasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom senior CSIS, Pande Rajasilalahi. Pak Pande, apa komentar Anda soal ini? BI rate sekarang masih boleh dikatakan relatif tinggi, ada tujuannya tentunya kan. Ambil contoh inflasi di Indonesia relatif masih tinggi terakhir walaupun sedikit mengalami penurunan, tetapi masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain. Memang pengusaha selalu berharap agar tingkat bunga itu lebih rendah dengan harapan investasi semakin terbuka kan, tapi itu juga sangat tergantung kepada keadaan masing-masing negara. Jadi kalau dikatakan BI gagal untuk menekan inflasi, saya pikir tidak juga benar seluruhnya kan, karena sumber inflasi itu ada yang berasal dari katakanlah musim, sehingga ada kenaikan harga untuk barang-barang tertentu, ada karena infrastruktur kan. Seperti hanya dengan perhubungan laut, darat, dan udara. Jadi tidak selamanya bisa dikatakan kegagalan Bank Indonesia. Tetapi tentu keinginan Bank Indonesia juga bagaimana untuk menyeimbangkan kan, antara kebutuhan dunia usaha dan kebutuhan dari penahan inflasi jangan sampai tinggi. Terlalu tinggi. Kita mengetahui bahwa daya saing kita itu melemah. Kalau kita melihat kenapa daya saing kita berkurang disebabkan oleh berbagai hal, ya, yaitu yang paling utama yang sangat menonjol adalah produktivitas tenaga kerja kita dibanding beberapa negara yang menjadi pesaing. Indonesia itu berkembang lebih lamban. Jadi yang utama saya pikir berbagai faktor yang perlu kita lihat mengapa Indonesia kalah bersaing untuk produk-produk tertentu. Jadi seperti tadi produktivitas kan, memang untuk modal seperti yang dikatakan kita lebih mahal kan. Ya itu betul, kenapa para pengusaha seperti yang Anda katakan itu mengeluh kenapa suku bunga itu masih relatif tinggi. Dan juga dengan perbankan kita yang masih belum efisien kan. Jadi tidak melulu itu salah Bank Indonesia. Bank Indonesia kan tugasnya menguasai perbankan juga sudah diambil OJK kan. Langkah apa Pak yang dibutuhkan agar kita bisa menekan inflasi dan membuat kita lebih produktif dan berdaya saing? Kembali untuk bagaimana penyebab semuanya terjadi. Penyebab inflasi itu kan beraneka ragam. Ada yang dari sektor moneter, itu yang harus disesuaikan kan. Ada yang faktor musim kan, itu perlu diambil tindakan. Ada yang imported inflation kan. Jadi sumber-sumbernya itu dihadapi dengan peralatan tertentu. Itu yang harus dilakukan. Ada yang memang perbankannya di sana katakanlah margin yang diambil atau itu lebih rendah karena sudah efisien. Berarti ada tuntutan untuk mengusahakan bank-bank pelaksana itu lebih efisien. Tergantung kepada apa penyebabnya dan seperti produktivitas apa penyebabnya kan. Dan jangan lupa hal-hal yang perlu kita perhatikan itu adalah yang bersaing itu bukan hanya dunia usaha kan, yang bersaing juga adalah pemerintah kan. Kalau birokrasi kita tidak bisa bersaing dengan birokrasi di luar ya, atau birokrasi kita mengambil tindakan yang justru menyebabkan berbagai hal, maka saya pikir masalah itu tidak dapat diselesaikan secara penuh. Seperti BBM, masalah utama tidak ada keberanian. Ya. Kita pikir dulu pemerintah ini mampu untuk rasionalisasi harga BBM itu kan. Ternyata tidak kan. Walaupun ketingkat keseimbangan yang lebih tinggi untuk mengurangi subsidi yang memang sudah harus dilakukan. Jadi apa yang terjadi yang paling sangat berbahaya yang dulu kalau saya mengatakan meninggalkan bom kan pada pemerintah yang akan datang. Tidak ada pilihan buat pemerintahan yang mendatang untuk melakukan tindakan yang sangat pahit. Karena ruang fiskal kita itu sudah semakin sempit. Jadi pemanfaatan seperti yang Anda katakan tadi, intervensi dan lain sebagainya itu, semua ruangnya semakin sempit karena kebanyakan diberi subsidi. Dan subsidi itu sebenarnya banyak yang salah arah. Misalkan listrik, perlu kita pertanyakan apakah tarif untuk rumah tangga yang perlu lebih murah daripada tarif bisnis kan? Dilihat jangka pendek dengan jangka panjang kan? Nah, apakah itu menjadikan masyarakat kita menjadi lebih ekonomis, lebih rasional ekonomis? Apakah bukan tarif murah itu sebenarnya justru membuat masyarakat kita menjadi boros energi misalkan? Tapi tidak ada keberanian, ya? Apalagi dalam keadaan sekarang. Apakah pemerintah yang akan datang bisa langsung? Saya khawatir bahwa masalah yang kita hadapi, kenapa perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sekarang itu diperkirakan lebih lamban, jadi 5,7 perkiraannya umumnya, yang sudah 5,3. Demikian ekonom senior CSIS, Pandey Rajasilalahi. Saya Wendy Lim.